Kecewa hatimu di saat cinta berlalu, badai terus berlalu. Oh, yang sangat aku cinta, ingin ku miliki. Terdiam bukan tak cinta, aku membisu bukan tak sayang. Aku tak lagi bicara padamu karena murka hatiku. Aku membenci karena cinta, aku cemburu karena sayang. Aku pun marah karena hatiku. Karena murka hatiku, aku membenci karena